Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wattaba'a farahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Qawaid fi Tauhidir Rububiyyah wal Uluhiyyah wal Asma' was Sifat. Kaidah-kaidah dalam tauhid. Kita telah sampai pada pembahasan kaidah dalam tauhid rububiyah pada kaidah yang ke-19. Al-qaidatu at-tasiyata asyar, kaidah yang ke-19. As-sababiyatu mabnaha ala subuti dalilis syar'i awil qadari. Sebab itu dibangun di atas penetapan dalil, baik dalil yang syar'i maupun dalil yang bersifat pengalaman. Baik, masalah ini yaitu masalah tentang sebab, hubungannya dengan tauhid. Masalah ini masalah yang sangat penting untuk kita pahami, karena sebagian kalangan tergelincir dalam menyikapi masalah sebab. Ada dua golongan yang tergelincir dalam masalah menyikapi sebab ini. Golongan yang pertama yaitu golongan yang bergantung pada sebab saja. Golongan yang kedua yaitu golongan yang meniadakan sebab. Dua-duanya apa? Keliru. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka pertengahan. Mereka menetapkan sebab, tetapi ya, menurut ahlus sunnah wal jamaah, sebab itu tidak mungkin ya terwujudkan kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata beliau, sababiyah, sebab itu harus dibangun di atas dalil. Ya, baik dalil yang bersifat syar'i. Contoh misalkan, ya, amal saleh itu adalah sebab masuk surga. Ada dalilnya. Di antaranya misalkan dalil dalam surat ya An-Nahl ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke surga dengan sebab amal kalian. Jadi amal merupakan sebab masuknya surga. Amal saleh itu merupakan faktor, merupakan penyebab orang masuk surga. Ini ada dalilnya. Atau misalkan kita mengatakan silaturahmi itu adalah sebab ya meraih rizki. Betul apa tidak? Betul, karena ada dalilnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yunsa'alahu fi asarih." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin untuk dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, faliyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ini berarti salah satu faktor atau salah satu sebab mendapatkan rizki ya dan panjang umur adalah menyambung silaturahmi. Atau kita mengatakan ya nikah itu adalah salah satu sebab atau sebab untuk mendapatkan anak. Ya benar, ada dalilnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menganjurkan kepada kita, tazawwaju al-waduda al-walud fa inni mukathirun bikumul umama. Menikailah wanita yang penuh cinta dan subur, yaitu calon banyak anak. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan. Ya, memperoleh keturunan. Ini menunjukkan bahwasanya sebab ya nikah adalah sebab memperoleh keturunan, dan itu ada dalilnya, dalil syar'i, dalil dari Al-Qur'an dan dalil dari hadis. Bisa juga sebab itu adalah sebab dari qadar, maksudnya sebab yang pengalaman, ya nggak ada dalilnya dalam Qur'an atau dalam hadis, tapi berdasarkan pengalaman. Contoh misalkan makan sebab kenyang, ya makan sebab kenyang, nggak perlu dalil, itu udah pengalaman, ya. Sampai kalau makan ya kenyang, kecuali untuk cacingnya. Nah, atau misalkan kita mengatakan obat itu adalah sebab sembuh, sebab ya sebab sembuh dari sakit, ya berdasarkan apa? Pengalaman, bahwa obat ini, orang kalau misalkan pusing kemudian minum obat ini, itu adalah sebab untuk sembuh dari penyakit. Maka ini ya adalah boleh, karena ada dalil, baik dalil yang bersifat syar'i, baik dari Al-Quran dan hadis, ataupun dalil yang bersifat tadi tajribah, pengalaman, ya pengalaman. Maka itu adalah diperbolehkan. Oleh karenanya, pengobatan-pengobatan, kata para ulama, ada dua macam. Ada obat-obat yang syar'i, ada dalilnya. Misalkan madu itu adalah obat, sebab untuk sembuh. Ya, bekam adalah obat untuk sembuh dari penyakit. Itu syar'i. Ada juga obat-obatan yang tidak ada dalilnya secara syar'i, tapi pengalaman membuktikan. Ya, pengalaman mungkin ya. Misalkan mungkin jamu, mungkin pijet, mungkin herbal-herbal ya sekarang banyak. Misalkan atau obat-obat kimia, selama itu tidak bertentangan dengan syariat dan terbukti secara riset kedokteran bahwa itu adalah sebab ya sembuh dari penyakit atau itu adalah obat, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Hanya mungkin yang perlu saya ingatkan, ya kalau obat-obatan tersebut tidak ada dalil syar'i dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan menyandarkan kepada Rasulullah. Karena itu termasuk kedustaan kepada Nabi. Sekarang lagi viral jurus sehat ala Rasulullah. Ya, kalau itu memang ada dalilnya, misalkan nggak ada masalah. Misalkan madu jurus sehat ala Rasulullah, betul. Bekam jurus sehat ala Rasulullah, betul. Karena ada dalilnya. Tapi kalau misalkan ya, makan pisang ya, ini jurus sehat ala Rasulullah, enggak ada dalilnya. Jangan menyandarkan kepada Rasul. Kalau itu kepada ilmu kedokteran, ini pengalaman, enggak ada masalah. Tapi kalau menyandarkan kepada Rasulullah SAW padahal tidak ada dalilnya, maka ini termasuk berdusta kepada Rasulullah SAW dan itu dosa besar. Ya, dan itu dosa besar. Kata Nabi SAW, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta kepadaku, ya, berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah, maka silahkan dia ya mengambil tempat duduknya di neraka. Ya, jadi hati-hati menyandarkan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah tidak ya mengatakannya, ya. Taib. Kembali kepada permasalahan ini, yaitu sebab. Jadi untuk mengatakan itu adalah sebab, ya, untuk mengatakan itu adalah sebagai sebab, kita harus memiliki apa? Dalil. Jangan mengatakan itu sebagai sebab kalau tidak memiliki dalil. Ini yang diinginkan oleh penulis. Ya. Misalkan dulu ada orang ya yang berkeyakinan batu ajaibnya Ponari itu sebab sembuh, misalkan. Nah, itu kan enggak benar, enggak ada dalilnya. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya batu itu adalah apa? Bisa menyembuhkan. Akhirnya malah menjerumuskan kepada kesyirikan, karena Allah tidak menjadikan itu sebab. Ya, tidak menjadikan itu sebagai sebab. Mengatakan ini adalah sebab ini, itu harus memiliki dalil. Baik dalil dari Quran, ya, ataupun hadis, atau dari tadi penelitian ilmiah. Ya, penelitian ilmiah. Ya, termasuk sekarang juga misalkan banyak dalam dunia kedokter apa namanya sebagian orang misalkan pakai apa batu untuk apa namanya penyakit ini atau pengobatan ini, atau yang dulu biasa dikenal dengan pengobatan ya alternatif misalkan ya. Maka kalau tidak ada dalil dari Quran bahwa itu adalah pengobatan, atau tidak terbukti secara penelitian ilmiah kedokteran bahwa itu adalah pengobatan, maka itu bisa menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Ya. Makanya dan ini penting karena banyak sekarang itu pengobatan-pengobatan aneh-aneh. Ada pengobatan pakai telur. Ya, akhirnya kepada apa? Kepada perdukunan. Kepada perdukunan. Ya, pakai telur. Ya. Biasanya di TV-TV banyak. Ada juga pengobatan lewat katanya apa namanya ditanya dulu dosanya. Ya, ditanya, kamu pernah melakukan dosa ini? Ya, nanti baru kemudian berarti penyakitmu itu gara-gara itu. Ya. Nah, ini membongkar aib malahan. Membongkar aib seorang muslim. Live lagi di TV lagi sehingga diketahui oleh semuanya. Dan ini harus hati-hati kita. Harus hati-hati. Jadi untuk mengatakan itu adalah sebab, maka harus ada dalilnya. Ya. Jadi sebab itu ada, tapi kita tidak boleh bergantung kepada sebab. Jadi ketika kita meyakini kepada suatu sebab, yang harus kita yakini pertama, sebab tersebut harus ada dalilnya atau terbukti secara penelitian ilmiah. Yang kedua, tidak boleh bagi kita bergantung kepada sebab. Ya, tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebab tersebut tidak akan bermanfaat. Contoh misalkan obat atau dokter itu sebab memang untuk sembuh dari penyakit. Tapi kita tidak boleh bergantung kepada ya, obat tersebut. Tidak boleh kita bergantung kepada dokter. Kenapa? Karena yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita bergantung kepada obat saja, manakala kita bergantung kepada dokter saja, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jatuh ke dalam kesyirikan. Karena berarti kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah juga kalau orang tidak ya melakukan sebab. Yes, enggak perlu sebab, udah semuanya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya enggak mau melakukan sebab. Ini juga salah. Ya, udahlah enggak usah nikah, nanti kalau takdirnya punya anak ya punya anak. Ya. Nanti enggak usah makan, nanti kalau takdirnya nasi kenyang ya kenyang sendiri. Ya. Ini adalah salah juga. Yang benar Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Mereka meyakini sebab itu ada. Sebab musabab itu ada, tapi sebab tidak akan bermanfaat ya kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita perhatikan apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim misalnya. Ya, api menyebabkan terbakarnya seseorang mestinya. Jadi secara sebab mestinya Nabi Ibrahim itu apa? Terbakar. Tapi ternyata ya Allah Subhanahu wa taala tidak mewujudkan hal itu. Ya, tidak mewujudkan hal itu. Oleh karenanya kita juga harus hati-hati ya kalau hanya bergantung kepada sebab, terlalu bergantung kepada sebab juga keliru ya, tergantung kepada usaha juga keliru ya, sampai ada sebagian orang mengatakan usaha tidak mungkin apa namanya membohongi hasil ya, ini kalimat yang kurang tepat karena banyak orang berusaha tapi enggak berhasil. Mati-matian misalnya jungkir balik tapi enggak mendapatkan. Ya. Kita dituntut untuk berusaha, betul. Kita dituntut untuk ikhtiar. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Betapa banyak orang yang mungkin berusaha untuk kaya, tapi hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menentukan sebaiknya dia gak kaya. Ini kalau kaya, banyak hartanya, malah apa? Lupa nanti sama akhirat. Wes, kira ya, aman insya Allah. Ya, ada sebagian orang seperti itu. Nanti kalau dia dikasih kaya, malah gak bisa ngaji, ya, malah sombong dan sebagainya. Wes, ya, akhirnya ditakdirkan oleh Allah apa? Fakir, miskin, kiri, sederhana, justru malah dia bisa beribadah dengan tenang. Ya, ada sebagian orang yang mungkin ya, tidak ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sukses karena suatu hikmah. Makanya kita harus yakin bahwa apapun yang Allah pilihkan kepada kita itulah yang terbaik. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini ayat yang sangat penting sekali. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Ya, bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya, akal manusia ini terbatas. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu dari apa yang kita inginkan. Percayalah, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan yang terbaik bagi kita. Ya, kewajiban bagi kita adalah husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ana inda husnidzanni abdi bi. Saya menurut prasangka hambaku kepadaku. Ya, hendaknya baik bagi kita untuk berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan suudzon sama Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali ini kita hamba ini ya, ngedumel sendiri, ya, menggerutu sendiri ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ujian, cobaan. Ya Allah, ini enggak adil ini. Ini berarti apa? Suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan Allah enggak adil, ya, mengatakan ini terlalu kejam takdir ini, ya, untuknya. Maka ini adalah ya, suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak pantas keluar dari seorang muslim. Ya, bagi seorang muslim, apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, ya, dia yakin itulah yang terbaik. Kalau itu sebuah nikmat, dia hadapi dengan syukur. Kalau itu adalah sebuah ujian, dia hadapi dengan sabar. Nah, kemudian kata beliau, Al-Qa'idatu al-Ishrun, qa'idah yang ke-20, masih berkaitan tentang masalah sebab. Kullu man ittakhadha sababan lam yadulla alaihi syar'un wala qadarun fasyirkun asghar. Ya, siapa yang menjadikan sebab sedangkan sebab tersebut tidak ada dalilnya secara syar'i, Al-Quran dan hadis, atau secara ilmiah, ya, fasyirkun asghar, maka itu adalah syirik kecil. Wa ini taqadahul fa'ila bidzatihi fasyirkun akbar. Dan jika dia meyakini bahwasanya sebab tersebut adalah melakukan secara sendiri tanpa kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah syirik besar. Ya, contoh mudanya seperti seorang yang bergantung kepada jimat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Nah, ini banyak nih yang pakai jimat. Kadang ya, jimatnya ditaruh di anaknya. Anaknya kadang dikalungi. Ini anak-anak yang mungkin sakit, ya, sakit-sakit terus akhirnya dibawa ke ya, bong kiai, bong ustad, atau kadang dukun, ya, ya, atau dukun putih, ya. Ada buku bagus, dukun hitam, dukun putih. Kalau dulu dukunnya pakai baju hitam, kalau sekarang dukunnya pakai baju putih, ya. Nah, nggak hati-hati, jangan tertipu dengan penampilan, ya. Sekarang banyak dukun tapi penampilannya apa, ya, ustad, kiai. Ya, padahal hakikatnya dukun juga. Hakikatnya dukun juga. Jual jimat. Jimat itu jual. ya, semakin sakti semakin mahal. Ada yang ekonomi, ada yang ya mahal. Ya. Kalau yang pernah ke mistik-mistik begitu tahu deh. Ya. Tahu bahwa itu dijual. Ada yang jutaan, 5 juta, ada yang 10 juta, ya ada yang 2 juta ya, ada yang kelas ekonomi ya. Tergantung, dia semakin semakin mahal, semakin sip katanya. Ya, masya Allah. Ala kulihan, ini banyak. Kadang ditaruh di mobil supaya enggak tabrakan misalnya. Kadang ditaruh di rumah, ya, biar tuyul enggak masuk. Ya. Kadang ditaruh di usahanya, warungnya supaya laris dan sebagainya. Maka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menggantungkan jimat berarti dia telah berbuat syirik. Nah, pertanyaannya, apakah ini syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam ataukah syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam? Maka tergantung kepada keyakinan orang tersebut yang pasang jimat. Ya, tergantung keyakinan orang yang pasang jimat tersebut. Kembali kepada kaidah ini. Kalau dia meyakini bahwasanya jimat tersebut itulah yang mendatangkan manfaat, menolak madorot, berarti dia syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam, kafir dia dari agama Islam. Ya, kalau dia meyakini bahwa syirik, bahwa jimat itulah ya yang memberikan manfaat, menolak madorot. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya jimat tersebut hanya sebab, tapi yang memberikan manfaat, menolak madorot tetap Allah subhanahu wa ta'ala, ini hanya sebab saja, maka ini pun gak boleh. Walaupun niatnya seperti itu gak boleh. Ya, niatnya seperti itu gak boleh. Ya, tapi ini tidak syirik besar, ini syirik kecil. Dan syirik kecil jangan diremehkan. Orang syirik kecil itu ya lebih besar dosanya daripada dosa besar yang lain, daripada dosa zina, daripada dosa membunuh dan sebagainya. Karena syirik kecil itu kesyirikan yang merupakan pintu menuju syirik besar, sarana yang mengantarkan kepada syirik besar. Kan sebagian orang yang pasang jimat, enggak, saya tetap yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini hanya cuma sekedar apa? Sebab saja. Itu pun enggak boleh kalau niatnya seperti itu. Apalagi kalau niatnya, oh ini nih, ini saya kalau ketinggalan jimatnya mati saya udah. Ya. Ini ada sebagian orang itu kalau keluar jimatnya ketinggalan, wah langsung derdek kawai. Ini akibat orang kalau bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hidupnya enggak tenang. Hidupnya enggak tenang. Baik, contoh yang lain, misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tiyaratu syirkun. At-tiyarah, merasa sial, itu adalah kesyirikan. Ya, tiyarah itu merasa sial karena lihat binatang atau angka atau bulan atau hari, macam-macam. Ya. Yang tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebab untuk sial. Contoh misalkan melihat biasanya burung hantu. Sebagian orang ya Jawa biasanya kalau ada burung hantu lewat, nah iki sapa sing mati sesuk iki ya. Ya. Atau biasanya kalau melihat ular sedangkan dia mau safar, itu biasanya ada keyakinan dari orang sebagian kalangan orang Jawa, biasanya kalau orang mau berpergian terus lihat ular itu tandanya ya enggak boleh diteruskan safarnya. Tanda sial. Taib. Merasa sial juga kadang dengan angka, angka 13 biasanya. Makanya kadang di pesawat itu saya pernah lihat di pesawat nomor 13 enggak ada. 12 loncat 14. Di 13 sih kok. Dan seperti itu. Hotel juga begitu, kadang apa? Pintu 13 enggak ada. Terus apa baju bola atau yang lain itu 13 enggak ada yang berani mau pakai. Sial nanti katanya. Ya, seperti itu adalah tidak dibenarkan. Itu masuk dalam tiara. atau dengan bulan seperti bulan Syura. Banyak orang orang kita berkeyakinan kalau nikah di bulan Syura nanti apa? Gagal rumah tangganya. Atau bikin usaha terus di bulan Syura. Wah, ini alamat bangkrut. Padahal semua itu kan enggak ada dalilnya, itu tiarah yang dilarang. Kata Nabi, "At-tiaratu syirkun," tiarah itu adalah syirik. Nah, syirik di sini syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar atau syirik kecil? Nah, kembali kepada kaidah tadi. Tergantung keyakinan pelakunya. Kalau dia meyakini bahwasanya misalkan burung gagak tersebut dialah yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat, ya, sedangkan itu semuanya hanyalah sebagai sebab saja, maka ini syirik kecil. Ini penting pembagian ini supaya kita juga nanti enggak gampang mengfonis. Wah, ini orang keyakinannya misalkan sial dengan bulan Syura, kafir sampean. Ya, enggak, ada perinciannya. Ya, ada yang syirik kecil, ada yang syirik besar. Ya, tergantung kepada keyakinan. Kalau dia meyakini bahwasanya bulan itu sendiri, bulan Syura itu yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat, maka itu syirik besar. Tapi biasanya rata-rata ya, masyarakat kita meyakini yang kedua, bahwa semua itu hanyalah sebab, ya, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama rata-rata mengatakan bahwasanya jimat itu syirik kecil, yakni secara umum. Karena keyakinan kebanyakan orang itu hanya meyakini sebagai sebab. Ya. Walaupun hukum aslinya diperinci tadi. Tapi kenapa para ulama mengatakan hukum masang jimat itu adalah syirik kecil? Karena secara umum orang yang memakai jimat, dia tidak meyakini bahwa jimat itulah yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Mereka meyakini bahwa itu hanya sekedar sebagai sebab. Ya, sehingga para ulama menghukumi secara umum orang yang masang jimat itu syiriknya syirik kecil. Ya, karena rata-rata orang yang masang jimat atau yang tiarah itu adalah tidak meyakini bahwa itulah yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat, tetapi hanya sekedar sebagai apa? Sebab saja. Baik. Kemudian selanjutnya kaidah yang ke-21, demikian juga kaidah ke-22, ini mirip-mirip bahwasanya al-asbabu mu'assiratun la bidatiha. Ya, sebab-sebab itu tidaklah ya memberikan pengaruh secara zatnya. Ya, artinya ada kuasa Allah Subhanahu wa taala di sana. Ya. Makanya tadi saya contohkan misalkan orang kalau dibakar mestinya mati, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala apa? Menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu menunjukkan bahwasanya sebab itu dibawa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia diperintahkan untuk mengambil sebab. Kita diperintahkan untuk makan, diperintahkan untuk minum, ya, diperintahkan untuk berobat dan sebagainya, tapi tetap yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintahkan untuk nikah, untuk memperoleh keturunan, tapi kan ada juga yang nikah tapi enggak dikasih keturunan. Ya, enggak dikasih keturunan. Ada orang juga yang makan tapi enggak kenyang. Padahal makan wis pirang-pirang enggak kenyang-kenyang juga. Ya. Enggak barokah makannya. Nah. Itu menunjukkan bahwasanya manusia hanya mengambil apa? Sebab. Adapun yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala pada kaidah yang ke-22, Allahu huwal mu'assirul mutlaqut tamu bidatihi. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menentukan. Ya, dialah yang menentukan. Innama amruhu idza arada syai'an, ya, an yaqula lahu kun fayakun. Ya, sungguhnya perkara Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki sesuatu, tinggal kun fayakun. Jadilah maka jadi. Ya. Makanya kadang hikmah Allah Subhanahu wa taala memunculkan sesuatu yang di luar nalar. Nabi Isa alaihi salam misalkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah. Ya, yang menunjukkan tentang kudrah Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu. Padahal secara umum yang namanya anak itu lahir dari ayah dan ibu. Ya. Jadi sebabnya mestinya seperti itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, jadi. Ya, enggak perlu minta izin kepada siapapun dari makhluknya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengatur segala sesuatu. Ya, yang mengatur segala sesuatu. Berbeda dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mungkin bisa melakukan hal-hal itu. Baik, al-qaidatu as-salisatu wal isrun, kaidah yang ke-23. Tauhidur rububiyyati mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Tauhid rububiyyah itu mengharuskan tauhid uluhiyah. Artinya, kalau seorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang memberikan rizki, satu-satunya yang mengatur alam ini, satu-satunya yang merajai dunia dan akhirat, maka hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Itu konsekuensinya seperti itu. Ya, konsekuensinya seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering ya mengingkari orang-orang kafir. Mengingkari orang-orang kafir. Di mana mereka itu menetapkan tauhid rububiyah, tapi kok malah enggak menetapkan tauhid uluhiyah. Ya, Allah ingkari. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka apa? Berbuat syirik. Maksudnya, mereka itu meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Orang-orang kafir Quraisy ngakui apa tidak? Ngakui. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, itu ada, mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, illa wa hum musyrikun. Mereka meyakini tauhid rububiyah, tapi mereka mensyirikkan Allah, menduakan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah dalam masalah apa? Uluhiyah. Itu yang disayangkan oleh Allah, itu yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya orang kalau sudah mentauhidkan tauhid rububiyah, ya, harusnya dia mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah. Ya. Karena dia meyakini enggak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Kalau begitu, enggak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja. Karena yang tidak menciptakan, yang tidak memberikan rizki, yang tidak mengatur alam, berarti tidak berhak untuk diibadahi. Ya. Begitu. Dan ini sangat penting, ma'asyiral muslimin, karena masalah tauhid rububiyah, ya, masalah tauhid uluhiyah, ini masalah yang sangat penting. Karena inilah inti dakwah para, ya, inti dakwah para nabi dan para rasul. Ya, Allah berfirman dalam surat Hud tentang dakwahnya Hud, "U'budu Allah ma lakum min ilahin ghairi." Beribadahlah kepada Allah saja. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang kafir Quraisy, walaupun mereka mentauhidkan Allah dalam masalah rububiyah, tapi kalau uluhiyah mereka enggak nerima. Ya, Allah berfirman dalam surat Shad ayat 5, ya, ketika orang-orang kafir didakwai oleh Nabi untuk beribadah hanya kepada Allah saja, apa komentar mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadzal syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini akan menjadikan ya tuhan-tuhan itu hanya satu saja? Sungguh ini adalah sesuatu yang mengherankan. Ya, makanya yang paling inti itu tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah, ya tauhid rububiyah itu fitrah seperti yang sudah kita bahas. Semua orang kafir rata-rata mengakui tentang tauhid rububiyah. Bahkan iblis sekalipun mengakui tauhid rububiyah. Dalam surat Al-Hijr ayat 39 Allah mengatakan tentang ucapan iblis, qala rabbi bima ahwaitani. Kata iblis, wahai Rabbku. Dia meyakini bahwasanya Allah adalah Rabbnya. Itu tauhid apa? Rububiyah. Fir'aun pun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, dia meyakini tauhid rububiyah. Hanya saja dia sombong, ngomongnya aja ana rabbukumul a'la, tapi hatinya dia meyakini. Siapa yang mengabarkan? Allah jalla wa'ala. Wajahadu biha wastaiqonatsa anfusuhum dzulmau wa uluwa. Mereka mengingkari secara lisannya tapi hatinya meyakini. Ya, jadi kata Allah, Fir'aun itu meyakini dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tauhid rububiyah, mereka meyakini. Makanya pergolakan dakwah itu intinya pada tauhid uluhiyah. Termasuk kesalahan sekarang banyak para dai, banyak para ustaz hanya menitik beratkan kepada tauhid rububiyah. Tapi tauhid uluhiyah, wah ini jangan dibahas. Ini kalau dibahas ya sensitif ini. Ya, kalau sekali ada yang bahas, wah iki Wahabi. Ya. Adapun akhirnya yang dibahas cuma tauhid rububiyah, rububiyah saja. Kalau tauhid rububiyah kalau itu inti dakwah para nabi, inti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab, CS itu apa? Muslim. Kalau cuma sekedar tauhid rububiyah saja, Abu Jahal, Abu Lahab itu apa? Muslim. Ya. Tapi ternyata apa? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memeranginya. Ini menunjukkan bahwasanya inti dakwah itu bukan pada tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah itu hanya fitrah ya dan wasilah menuju tauhid uluhiyah. Makanya kata beliau tadi, tauhid rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Apa ini? Bagaimana hukumnya memberikan iuran untuk acara Rebo Wekasan? Apa Rebo Wekasan? Sekarang Rebo Wekasan dah. Rojab kan biasanya. Sofar ya. Iya, akhir sofar ya. Rebo Wekasan termasuk ritual bidah. Ya, ritual bidah. Ya, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak boleh bagi kita untuk apa? Ikut serta berpartisipasi dalam hal itu dalam bentuk apapun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Tolong menolonglah dalam kebaikan, tapi jangan tolong menolong di dalam ya dosa dan kemaksiatan. Ya. Nah, dan ini adalah ritual yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengandung khurafat-khurafat, mengandung juga unsur-unsur kesyirikan. Ya, mereka ada keyakinan-keyakinan yang syirik dalam masalah Rebo Wekasan ini. Ya, ada unsur-unsur keyakinan yang bertentangan dengan syariat. Maka tidak boleh bagi kita untuk ikut serta dalam ritual tersebut. Ya, justru malah hendaknya bagi kita untuk mengingkari dan menasehati sebisa mungkin. Kecuali kalau kondisinya terpaksa, ya sampean gak nyumbang, tembak sampean. Kalau kondisinya terpaksa, maka Allah Subhanahu wa taala ya tidak menyiksa suatu kaum kalau kondisinya apa? Terpaksa. Ya, inna wa tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastaqri walai. Allah memaafkan dari umatku kalau salah, lupa dan terpaksa. Ya. Tapi kalau tidak terpaksa, maka tidak boleh bagi kita untuk membantunya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.